Afan Ustadz mau bertanya, ada yang bicara kalau kita melakukan suatu amalan, amalan jelek, seperti mencuri atau korupsi, tetapi yang penting niatnya baik untuk bersedekah atau ibadah haji. Bagaimana hukumnya dalam syariat? Iya, itu tidak ada dalam sunnah. Dalam sunnah Nabi nggak ada. Itu sunnahnya Robin Hood. Sunnah Robin Hood. Iya. Nggak ada yang demikian dalam Islam. Yang namanya amalan soleh harus diupayakan dengan amalan soleh pula. Ibadah yang baik harus diupayakan dengan cara-cara yang baik pula, dan harus dimodali dengan harta yang baik pula. Maka ketika engkau ingin haji, maka hendaklah engkau mencari atau mengumpulkan hartanya dari yang halal, dari yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibolehkan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tidak boleh dari hasil mencuri, hasil rampasan atau hasil merampok dan sebagainya, menipu, tidak boleh. Karena sesungguhnya kata beberapa ulama, engkau ingatkan dirimu bahwa ketika engkau berbuat baik dengan harta yang haram tadi, ingat bahwa engkau telah mendolimi orang lain dengan perbuatanmu, mencuri, merampok dan sebagainya. Maka kalau engkau ingin berbuat baik, ya jangan mencuri, itu sudah kebaikan. Kalau engkau ingin mendapatkan rahmat, rahmati mereka, orang yang kau curi hartanya, yang kau tipu hartanya. Jangan merampas, merampok, mencuri atau berbuat dosa, walaupun untuk tujuan baik. Barakallahu fikum.